Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dari Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmata'ala. Qala rahimahullah al-hadith al-hadi wa sab'un wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-371. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat mulia Jabir, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, dakhala rajulun yaumal jum'ah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu. Ada seorang laki-laki yang masuk masjid pada hari Jumat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Faqala sallait, Rasulullah pun bertanya, apa engkau telah salat? Qala la, kata laki-laki itu, belum. Qala kum fasolli ra'atain. Maka beliau pun bersabda, berdirilah engkau, sholatlah dua rakaat. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Fihi fawaid. Al-fa'idatul ula, masru'iyatu ra'adai tahiyatil masjid. Liman aradal judus fil masjid. Disyariatkan dua rakaat tahiyatul masjid bagi yang ingin duduk di masjid. Nah, jadi kalau ingin duduk di masjid, maka disyariatkan sholat dulu dua rakaat tahiyatul masjid. Asalnya, faedah yang kedua. Anal julus qabla sholat la yamna'u min ra'atai tahiyatil masjid. Duduk sebelum melakukan sholat tidak menghalangi dua rakaat tahiyatil masjid. Artinya, kalau ada orang yang datang ke masjid kemudian duduk padahal belum sholat tahiyatil masjid, bukan berarti sudah tidak ada kesempatan lagi untuk tahiyatul masjid. Artinya boleh dia bangun untuk kemudian sholat apa ini? Dua rakaat tahiyatul masjid. Seperti kasus ada seorang laki-laki yang masuk di masjid pada hari Jumat, kemudian duduk tanpa sholat tahiyatul masjid, maka Nabi pun memerintahkan orang itu untuk berdiri melakukan sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Asalisah, faedah yang ketiga, jawaz salat di tahiyatul masjid hal al khutbati boleh melakukan sholat tahiyatul masjid dalam keadaan khutbah berlangsung. Wahada madhabu asy-Syafi'i wa Ahmad wa ashabil hadith. Dan ini merupakan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i wa Ahmad dan Ahlul Hadis. Nah, Arabiah, faedah yang keempat, jawazul kalam halal khutbah minal khatib wa ma yukhatibu. Jawazul kalam halal khutbati minal khatib wa ma yukhatibuhu. Boleh berbicara ketika khutbah Jum'ah berlangsung, namun itu untuk khatib dan yang diajak bicara oleh khatib, bukan sesama apa ini? Jamaah. Sebagaimana Nabi bertanya kepada laki-laki yang masuk masjid pada hari Jum'at dan langsung duduk tanpa sholat tahiyatul masjid, selain qala kum fa sholli ra'atay. Ada dialog antara Nabi yang sedang berkhutbah dengan orang yang beliau ajak bicara. Barakallahu. Nah, tolong ditanbih, sebagian santri berkampang-kampangan meninggalkan sholat tahiyatul masjid dengan dalih kan cuma sunnah. Barakofikum. Yang pertama, sebagaimana yang telah disebut tadi, bahwa tahiyatul masjid disyariatkan bagi yang duduk di masjid. Kalau dia enggak duduk, ya enggak. Ya, misalkan dia berdiri sambil nunggu datangnya imam sholat, ya enggak masalah. Ya. Nah, tapi kalau dia duduk, maka hendaknya sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Yang kedua, termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ialah tidak tasahul dalam masalah amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mereka yang mengaku mengikuti sunnah Rasul SAW sudah bermudah-mudahan, lalu bagaimana lagi dengan orang-orang awam yang tidak mengikuti sunnah Rasul? Maka akan semakin ditinggalkan sunnah itu. Akibatnya sunnah menjadi mati. Bid'ah menjadi apa ini? Hidup. Barakofiku. Para sahabat dalam mengamalkan sunnah begitu semangat tanpa bertanya lebih dulu, itu hukumnya wajib apa sunnah? Emangnya kalau sunnah kemudian ditinggalkan, ya, barakallahu. Jadi untuk masalah sholat tahiyatul masjid hendaknya diperhatikan baik-baik agar tidak menjadi orang yang meremehkan sunnah. Itu kalau dia berpendapat tahiyatul masjid hukumnya apa ini? Sunnah. Ada sebagian ulama ada yang mengatakan wajib bagi yang ingin duduk apa ini? Di masjid. Nah, apalagi ada perbedaan semacam itu. Ada yang bilang sunnah mu'akadah, ada yang mengatakan wajib bagi yang ingin duduk di masjid, maka sikap kita ialah tidak tasahul, tidak bermudah-mudahan untuk meninggalkannya. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimah ta'ala, Al-Hadith Al-Thani wa Sab'un wa Thalathumi'ah, hadis yang ke-372. Wa an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibn Abbas semoga Allah Ta'ala meridai keduanya, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jum'ati surat al-jum'ah wal munafikin. Rawahu Muslim. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika salat Jumat membaca suratul jum'ah dan surat al-munafikin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fihi fawaid. Al-faidatul ula, al-jahru bil-kira'ah fi salatil jum'ah. Sholat Jumat itu bacaannya jahr. Artinya imam mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah dan surat yang lain setelahnya. Athaniyah. Istihbabu qira'ati suratil jumu'ati fi ra'atil ula wa suratil munafikin fi ra'atil thaniyah kullu dhalika ba'dal fatihah. Istihbabu qira'ati suratil jumu'ati fi ra'atil ula wa suratil munafikina fi ra'atil thaniyah kullu dhalika ba'dal fatihah. Disunahkan untuk membaca surat Al-Jum'ah pada rakaat yang pertama dan surah Al-Munafikin pada rakaat yang kedua. Semua itu dilakukan setelah Al-Fatihah. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimah ta'ala, Al-Hadith Al-Thalith wa Sab'un wa Thalathumi'ah, hadis yang ke-373. Walahu, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Ani Nu'man Ibni Bashir radhiyallahu anhu qala, dari An-Nu'man Ibnu Basir, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Beliau berkata, kana yaqra'u fil idain wa fil jum'ah sabbihis ma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca dalam salat Id dan Jumat dengan bacaan sabbihis ma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, fi fawaid. Al-fa'idatul ula, al-jahru bil qira'ah fi salatil 'idaini wa fi salatil jum'ah. Walau kanat salatan nahariyatan, membaca dengan keras ketika salat Id dan salat Jumat, sekalipun termasuk salat yang dilakukan pada siang hari. Maksudnya salat yang dilakukan pada siang hari itu rata-rata tidak jahar bacaannya, tapi sir. Namun untuk salat Id dan salat Jumat bacaannya jahar. Athaniyah istihbabu qiraati suratil a'la fir'atil ula min al-jum'ati wal idain wa surati hal ataka hadithul ghasyiyah fir'ati thaniyah ba'da al-fatihah. Istihbabu qiraati suratil a'la fir'atil ula min al-jum'ati wal idaini wa surati hal ataka hadithul ghasyiyah fir'ati thaniyah ba'da Al-Fatihah. Disunnahkan membaca suratul a'la pada rakaat pertama dalam sholat Jumat dan sholat Id, dan surat al-ataka hadithul ghasyiyah pada rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah. Namun apakah boleh membaca surat-surat selain itu ketika sholat Jumat dan sholat Id? Jawabannya boleh. Akan tetapi yang afdal ialah apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni membaca surah Al-Jum'ah dan Al-Munafikin atau surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ini lebih afdol daripada membaca surat-surat yang lain. Akan tapi boleh membaca surat-surat yang lain tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.